Mitra Bisnis, Kompas menulis, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyarankan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk tidak mengajak pejabat lain dalam pesawat pribadinya yang dalam perjalanan dinasnya, CT mengatakan akan memakai jet pribadinya atas biaya sendiri. Menurut KPK, penggunaan pesawat pribadi dengan mengajak pejabat-pejabat lain itu berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marjuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda tentang hal ini? Ya, menurut saya kita juga harus perhitungkan bukan hanya faktor korupsinya saja ya, tapi juga itu menyangkut efisiensinya. Jadi kalau saya lihat, kalau memang nggak menggunakan dana APBN segala macam, harusnya ya nggak masalah ya. Ya, seolah-olah seperti ada satu gratifikasi begitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau itu bersama-sama dalam satu tempat, satu kendaraan, ya sebenarnya kan nggak masalah juga menurut saya ya. Ya mungkin mereka juga benar-benar concern mengenai kasus korupsi yang memang makin lama makin marak sini ya. Tapi saya lihat juga harus dilihat case per case ya. Karena kalau semua nanti nggak berani ini, nggak itu, nggak berani itu, nggak jalan juga itu. Jadi efisiensi, kecepatan juga perlu di situ. Karena banyak sekali sekarang urusan-urusan tuh yang memang tertunda karena banyak yang nggak berani ambil satu keputusan, akhirnya terkatung-katung kan. Jadi kecepatan tuh sangat penting, apalagi dalam soal berbisnis ya. Terus efisiensi juga penting. Cuman kalau hanya efisien tapi nggak efektif, juga nggak jalan gitu. Tapi Pak, bagaimana dengan penggunaan jet pribadinya yang dinilai berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi jika CT mengajak pejabat-pejabat lain? Ya, saya percayalah. Saya juga secara pribadi kenal Pak CT. Kayaknya dia nggak mungkin lah kalau untuk mau ke sana ya. Iya, jadi benar-benar dia udah berapa kali pernah ditawarkan juga. Nggak mau jabatan menteri ini kok sebenarnya. Iya, saya percaya integritasnya lah di sini. Nah, melihat penunjukan Chairul Tanjung sendiri nih Pak, untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menggantikan Hatta Rajasa, apa harapan Anda Pak Yohanes? Ya, saya tahu dia orang yang cepat bertindak ya. Nggak suka mengulur-ngulur waktu ya. Saya harapkan dia benar-benar bisa mengatasi yang masalah sekarang inflasi, defisit neraca perdagangan. Itu hal-hal yang penting yang harus supaya ekonomi ini bisa bergerak lagi, bisa bertumbuh lagi ya. Demikian Presiden Direktur Summarecon Agung, Yohanes Marjuki. Saya, Mandariska.